يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini melanjutkan pada bab satru aurat al-muslimin. Bab ke-28 dari kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi membawakan satu bab satru aurat al-muslimin. Bab tentang menutup aurat aib kaum muslimin. Wa nahyu an isya'atiha li ghairi darurah. Dan larangan menyebarkan, mengumumkan, mempublikasikan aib kaum muslimin selain darurat. Ikhwati fillah, ini pembahasan telah kita sebutkan kemarin bahwa aurat al-muslimin, aurat itu ada dua macam. Yang pertama adalah aurah maknawiyah, dan yang kedua aurat hissiyah. Apa itu hissiyah? Aurat hissiyah adalah aurat yang nyata, yang konkret, yang haram bagi seorang memandangnya. Seperti aurat milik manusia, kubul wa dubur, jalan depan, jalan belakang milik manusia, itu namanya aurat hissiyah. Bagi pemiliknya wajib menutup, tidak boleh membuka aib tersebut, aurat tersebut. Yang kedua, aurat maknawiyah. Aurat maknawiyah yakni aib, cacat, wasu'ul khuluq, buruk perilaku, awil amali, buruk perbuatan manusia. Buruknya perilaku, buruknya perbuatan, itu namanya aurat maknawiyah. Barakallahu fik. Dan kemarin disebutkan bahwa ada dua sifat manusia. Dua sifat manusia itu, yang pertama adalah adz-dzulm, melakukan kedzaliman, kesalahan, dosa dalam keadaan dia itu tahu. dalam keadaan dia bersengaja, itulah orang zalim. Sifat yang kedua adalah al-jahl, yakni seorang yang memiliki sifat bodoh, sehingga dengan sebab kebodohannya dia melakukan dosa kesalahan. Itulah dua sifat manusia yang kita berharap terus memohon kepada Allah Azza wa Jal dijaga dari dua sifat ini, zulm dan jahil. Dari sini kita mengetahui fa idza kanal insanu min tabi'atihi taqsir wan naqsi wal aib. Dari sini kita tahu apabila manusia di antara tabiatnya, apa itu tabiat? Watak. Di antara sifat dan watak manusia, apa itu? At-taqsir, memiliki kekurangan. Qasr, taqsir, kurang. Ada kekurangan, wa naqs, ketidaksempurnaan, wal aib, dan memiliki cacat, aib. Karena manusia mesti ada kekurangannya. Yang sempurna adalah Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi yang Allah berikan padanya penjagaan, kesempurnaan. Adapun kita memiliki aib, aib kekurangan, cacat, yang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Ya, makanya harus belajar supaya tidak mengetahui aibnya, supaya tidak melakukan aib pada dirinya. Padahal dia tahu, oh saya belum buat kejahatan, kejelekan. Fa'inal wajib alal muslim, kalau seperti ini kondisi manusia asalnya, maka kewajiban seorang muslim nahwa akhihi, kepada saudaranya seislam, ayastura auratahu. Apa kewajibannya kepada saudaranya yang memiliki kekurangan, punya aib? Adalah yang pertama, kewajibannya apa? An yastura auratahu, menutup aibnya, menutup cacatnya. Ini yang pertama, ditutup. Siapa yang menutup? Orang yang muslim, orang yang baik, mulia, tapi punya cacat. Kita mau menutup aibnya, dibalas aib kita, dijaga oleh Allah. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah, rawahu Muslim. Siapa yang mau menutup cacat aib saudaranya muslim, muslim yang baik, muslim yang taat, muslim yang masya Allah ahlul khair, tapi punya kekurangan, aib, dia tahu, lalu dia menutupnya, maka balasannya apa kata Nabi? Satarahullah, Allah tutup dia aibnya. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Ditutup aibnya dia sendiri karena lisannya berhati-hati. Ya, hati-hati karena ini orang baik, orang khair. Ya. Masya Allah, ahlul khair. Dia berbuat kesalahan bukan sengaja, kepleset aja. Tidak sengaja jatuh kepada kesalahan. Bukan sengaja, terpleset. Kalau dia tahu, malu dan takut kepada Allah. Nah, orang ini ahlul khair. Ahlul khair ini. Kita sebagai saudaranya berusaha menutup walaupun lihat. Barakallahu. Balasannya Allah tutup aib kita di dunia dan akhirat. Hadis Muslim. Kewajiban yang kedua, wala yusyi'aha illa min darurah. Yang kedua, tidak mengumumkannya. Yusyi' mengumumkan, menyebarkan, mengviralkan. Apa mengviralkan? Dibikin rame di medsos. Aibnya saudara muslim yang baik, ahlul khair, ini tidak boleh. Illa kecuali min darurat. Kecuali apa? Darurat. Kalau tidak disebarkan, orang lain terbawa keburukannya, terbawa watak jeleknya. Wah, ini bahaya kalau tidak dikasih tahu orang lain. Wah, ini sengaja berbuat jelek, tidak malu, terang-terangan. Maka ini karena darurat harus dijaga orang lain supaya tidak ikut pada kejelekannya. Wa idza ta'at darurah. Nah, ini apabila kondisi darurat menuntut ila dzalik, fala bud minhu, harus disebarkan. Walakin biduni darurah, namun kalau tidak darurat, tidak kondisi memang harus disebarkan. Fal aula wal afdal an yastura 'arata akhi. Yang paling utama, yang paling pas adalah, yang paling afdal adalah menutup aurat saudaranya. Barakallahu fikum. Li'annal insan bashar rubama yukhti. Kenapa demikian? Karena yang namanya manusia basyarun, manusiawi. Apa manusiawi? Punya sifat manusiawi yang kadang keliru. Keliru, salah, kadang an syahwat. Karena dorongan syahwat. Syahwatnya lebih kuat. Sehingga dia terjatuh kepada apa? Kesalahan. Iya. Karena masih muda, syahwatnya lagi menggebu-gebu, ya. Akhirnya senangnya nongkrong di pinggir jalan. Ngapain? Liatin wanita lewat. Ini aib bagi dia. Kita tahu, ya akhi, tidak boleh. Aib bagi antum, talibu ilm. Aib. Maka itu kesalahan dia. Nasihati. Ya, supaya jangan memiliki kebiasaan buruk. Itu salah. Ya maklum, mungkin syahwatnya lebih apa? Kuat. Ya. Karena syahwat. An iradati sayyi'ah. Karena syahwat menginginkan berbuat jelek. Atau kesalahan yang kedua, au an syubhah. Atau karena syubhat. Orang berbuat salah itu karena pemikiran yang keliru. Kekeliruannya menjadikan dia berbuat salah. Jadi kesalahannya karena syubhat yang ada di benaknya. Dia kira baik, ternyata salah. Namanya syubhat. Maka kedua orang yang berbuat kekeliruan, entah karena syahwatnya atau karena syubhatnya, haitsu yastabi 'alaihi al-haq, sekiranya rancu bagi dia kebenaran. Fayaqulu bil batil, sehingga dia berucap kebatilan, au ya'mal bi, melakukan kebatilan, hakada. Sehingga wal mu'minu ma'murun, sehingga kesimpulannya apa? Orang mukmin diperintahkan an yastura 'aurata akhihi, menutup aib saudaranya sendiri. Naam. Hab annaka ra'aita rajulan. Hab annaka ra'aita rajulan. Anggaplah, saya mengatakan, anggaplah kamu lihat Ada seseorang ala kadzib, di atas kedustaan, wa khash, khash menipu, ya, fil bai' wa syira', dalam jual beli. Kalau jual beli kurang baik adabnya. Yang baik taruh di atas, yang buruk-buruk di bawah. Begitu ditimbang, diambil yang buruk, yang baik dibiarkan. Ya? Ini ditulis 5.000. Begitu mau beli, yang ditimbang 10.000. Nah, ini 10.000 nih, 5.000. Yang ditimbang yang 5.000, dia bayarnya 10.000. Nah, ini pedagang yang buruk. Kita tahu. Begitu kita bayar, beli 2 kilo, ngasih uang 25.000, ya. Yang 5.000 diambil oleh dia. Artinya ketidakjujuran. Kita lihat, ya. Taruhlah kita lihat ada tipe orang seperti ini. Fala tafsidalik. Hukum asalnya jangan kamu sebarkan. Bainan nas, di tengah manusia. Ini hukum asalnya. Dengan bab ini jangan langsung disebarkan, diviralkan, ya. Di foto, digambar, terus diunggah di apa? Dikasih bintang apa-apa itu biar orang enggak mau beli di situ. Jangan langsung. Caranya bagaimana? Kata Syekh, yang pertama caranya adalah insihhu. Insihhu, beri nasihat. Beri apa? Nasihat. Ya akhi, antum tidak jujur dalam jual beli. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Laisa minna man ghasyana. Bukan termasuk golongan kami. Golongannya pengikut Rasul. Ghasyana, yang menipu dalam jual beli terhadap kaum muslimin. Ini ghasy, tidak boleh. Ya. Dinasihati. Kamu tidak takut kepada Allah? Dikeluarkan dari golongannya Rasul, man laisa minna, taqillah ya akhi. Nasihati. Yang kedua apa? Wastur alaihi. Tutup aibnya dulu. Tutup dulu aibnya. Wa in tawaffaqa wa tada. Wa taraka ma huwa alaihi, kana dzalika huwal murad. Kalau dia mendapatkan taufik, dia mendapatkan petunjuk dan meninggalkan kesalahannya, itulah yang dimaukan. Wa illa, kalau tidak mau, kalau dia tidak mau dan terus menerus, wajib alaika an tubayyana amrahu linas, kata Syekh Utsaimin. Setelah dinasehati, ya, ditutup aibnya, kok malah tambah menjadi. Maka kata Syekh, wajib bagi Anda untuk menjelaskan hal itu kepada manusia. Kenapa perlu diterangkan kepada manusia, ya ikhwani fillah? Li'alla yahtarau bih. Agar manusia itu tidak tertipu dengan pedagang ini. Ini dalam bab jual beli. Boleh menyelamatkan saudaranya agar tidak tertipu hartanya. Lalu bagaimana kalau dalam bab agama? Kalau ada ahlul bid'ah mempromosikan bid'ahnya, maka kita sebagai ahlus sunnah harus berusaha menasehatinya dan berusaha menyelamatkan kaum muslimin dari bid'ahnya. Kenapa? Karena agama lebih mahal daripada dunia. Ya, ini boleh. Tahzir yang boleh. Dan ini prinsip dakwah ahlus sunnah. Boleh mentahzir dalam perkara orang yang ingin merusak agama kita. Perkara dunia saja boleh, apalagi perkara akhirat. Barakallahu fik. Contoh kedua, Wahab annaka wajadta insanan mubtalan bin nabar ila nisa. Wahab, anggaplah, taruhlah kamu melihat, kau mendapatkan seorang diuji oleh Allah. Apa ujiannya? An-nadhar ila nisa, memandang wanita-wanita. Ya, wala yahuddu basara, tidak mau menundukkan pandangannya. Bahasa kita cuci mata. Senangnya cuci mata. Itu bukan cuci mata namanya. Itu namanya mengotori mata, ya, sambil minum kopi di pinggir jalan, ya, sambil lihat-lihat orang-orang yang wanita yang lewat. Katanya cuci mata, ya. Ini bukan cuci mata, ya, takhilah. Kita lihat, taruhlah kita lihat ada orang diuji oleh Allah seperti ini, saudara kita, teman baik kita sedang diuji oleh Allah. Nah, kewajiban kita yang pertama sama. Yang pertama, fastur alaih, tutup aibnya dulu. Fastur alaih, tutup aibnya. Ditutup aibnya. Yang kedua, wansahhu. Dan yang kedua apa? Nasihatilah dia. Beri nasihat. Yang ketiga, bayyin lahu anna hadza sahmun min sihami iblis. Jelaskan kepada dia bahwa cuci mata melihat wanita yang bukan haknya itu panah dari panahnya siapa? Iblis. Iblis menyesatkan manusia dengan cara menjadikan memandang wanita itu sebagai perangkapnya. Kalau sudah melihat masuk ke dalam hati, ya apa tidak? Kalau sudah masuk hati menjadi berhala, mau tidur muncul gambarnya. Jadi sebuah berhala yang muncul di hadapannya. Begitu, berhari-hari sering muncul dia. Akhirnya galau. Belajar tidak masuk-masuk ngelmunya. Kenapa ada berhala makhluk yang tadi dia lihat di mana? Di saat cuci mata. Begitulah setan membidik kita dengan busur panah pandangan mata. Bahkan pandangan mata lebih cepat daripada busur panah. Ya apa tidak? Dengan kedipan mata langsung masuk ke hati. Begitu. Kalau sudah dikedipin matanya, si dia pun langsung berbunga-bunga. Ya. Nah, itu sudah dirundung. Dirundung apa namanya? Galau. Akhirnya buku catatan yang seharusnya nyatet ilmu bertuliskan puisi. Itu orang galau itu. Kanan kiri gambar bunga. Gambar bunga apa itu? Yang ada panahnya biasanya itu. Nah, itu galau itu orang. Belajarnya tidak konsentrasi. Betul-betul menjadi busur panah yang menyakiti hati orang mukmin. Ya khawati billahi rahimani wa rahimakumullah li anna nadar wal iyad billah sahmun min sihami iblis yusibu bihi qalbul abdi. Memandang wal iyad billah adalah busur panah. Dari busur-busur yang dipakai oleh iblis untuk menimpakan di hati seorang hamba. Apa yang dimunculkan di hati hamba? Memadamkan cahaya iman. Memadamkan cahaya apa? iman. Jadi busur panah ini kalau melesit masuk ke hati, cahaya iman jadi meredup. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah datang kepada gurunya Imam Ahmad, kalau tidak salah syekhnya juga, "Inni arafika nur, saya melihat pada diri kamu wahai imam ada cahaya, cahaya ilmu." Karena hafalannya Imam Syafi'i Allah beri kelebihan yang luar biasa. "Fala tutfi, jangan kau padamkan imanmu itu dengan bermaksiat." Ya. Dengan apa? Bermaksiat. Itu nasihat gurunya. Kalau salah Imam Ahmad, "Saya lihat pada diri kamu ada cahaya ilmu." Karena hafalannya sangat kuat. "Jangan kau padamkan cahaya iman, cahaya ilmu itu dengan kemaksiatan." Saya pada akhirnya Imam Syafi'i datang ke gurunya Waqi'. Saat beliau merasakan beratnya hafalan, Saqautu Waqi'in an su'ahifti, saya mengaduh kepada guru saya, yakni Waqi' ibn Jarrah, an su'ihifti, karena buruknya hafalan saya. Fa'arsadani an atrukal ma'asi, guru saya pun menasihati untuk saya meninggalkan maksiat. I'lam bi annal ilma nur, ketahuilah, kata Waqi' ibn Jarrah kepada Imam Syafi'i, ilmu itu seperti cahaya. Ya, wa nurullah la yu'ti'as, cahaya ini tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Begitu. Makanya jangan diikuti pandangan pertama, pandangan yang kedua, dan seterusnya. Ya, karena walaupun kita seorang mukmin punya dua mata, ketika berjalan lihat jalan. Ya apa tidak? Di jalan macam-macam makhluknya, ada laki, ada perempuan, tetap melihat. Tetapi melihat yang pertama jangan diikuti yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, barakallahu. Selanjutnya, wa idza kana indaka indahu manaah iqtasama billah. Kalau orang itu di sisinya ada manaah, penghalang. Penghalang dari busur panah, maka iqtasamallah bihi min hadzal saham. Dia berlindung diri kepada Allah dari busur panah ini. Alladzi alqahu syaitan fi qalbih, yang setan melemparkan ke dalam hatinya. Wa illam yakun indahu mana'ah, kalau ternyata tidak punya penghalang. Iya, dia masih bujangan, tidak memiliki seorang yang bisa menjadi obat ketika melihat. Kalau suami melihat sesuatu yang menimbulkan pada wanita tersebut, dia bisa pulang ke rumahnya. Tetapi kalau para syabab, barakallahu fik, ini hendaklah memohon perlindungan, penjagaan dari Allah Ta'ala. Karena fitnah wanita di zaman sekarang itu sangat dahsyat. Ya, di mana-mana isinya kaum wanita. Di pasar, di kantor, di kebun, di berbagai tempat kaum wanita. Maka kita seorang mukmin berhati-hati. Kalau tidak punya penghalang, maka asabahus saham, bidikan panah itu melesip masuk ke dalam hati. Ya, wa tadarruj bihi ila ayyasila ilal fahsya, berlanjut. Tadarruj berlanjut setelah memandang, masuk ke hati, jadi pikiran, jadi sebuah berhala, ya, makhluk yang kamu lihat, berlanjut ila ayyasila ilal fahsya, berlanjut untuk melakukan perbuatan keji wal mungkar wal iyadu billah. Berlanjut dari pandangan mata apa namanya, an-nadhar, setelah melihat lalu dia berbicara, ngajak ngobrol, ya. Dari melihat, ta'aruf, ingin tahu namanya, tahu alamatnya, setelah itu janjian, setelah itu apa? Obrolan. Itu tahapannya. Tahapannya itu melihat, tahu, tanya alamatnya, namanya dulu, alamatnya, lalu janjian, obrolan. Dari obrolan situlah seorang akan terjatuh kepada pintu-pintu zina. Maka dalam surat An-Nisa 32, wala taqrabu zina. Jangan dekat-dekat perbuatan perzinaan. Jangan dekat-dekat. Di antara dekat-dekat apa? Berduaan laki perempuan bukan mahram. Itu adalah tahapan terjatuh kepada zina. Dari melihat awal, dari melihat, bertanya namanya, bertanya alamatnya, bertanya nomor, nomor apa ya, HP-nya, lama-lama ngobrol, lama-lama pertemuan udara jadi pertemuan darat. Dari situlah pintu-pintu zina dijadikan oleh setan seorang mumpin terjatuh kepada dosa besar namanya zina. Na'udzubillah. Dari mata asal. Famadama satru mumkina, maka selama menutup aib itu memungkinkan, walam yakun fil kasfi arati akhik, dan tidak ada dalam membongkar aib saudaramu itu maslahat, tidak ada maslahatnya, rajihah, ad-darurah, atau kondisi yang harus, mulihah artinya mendesak, kondisi yang harus dan mendesak harus dibongkar. Kalau itu memang harus, ya, fastur alaihi walatu fadihu. Kalau tidak memang harus, tidak mendesak, maka hukum asalnya tutup aibnya. Jangan kamu bongkar. Tufadihu. Jangan kamu bongkar. Apalagi mencari-cari. Suatu saat Nabi naik mimbar, menasehati kepada orang yang apa? Ya, kepada manusia, la tattabi'u auratahum. Jangan kalian mencari aib-aibnya manusia. Fa inna man tattaba'a aurata akhih. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya, al-muslim, tattaba'a Allah auratahu. Allah akan cari auratnya dia. Ya? Wa man tattaba'a auratahu yufaddihu. Siapa yang Allah cari aibnya, Allah akan bongkar. Lihat, Allah akan bongkar aibnya dia. Kalian cari-cari, memata-matai aib orang, dibongkar, disampaikan kepada manusia, dia akan dibalas oleh Allah. Yufaddihu, dibongkar oleh Allah aibnya. Walau kana, walaupun, walau fi jawfi rahlih, walaupun aibnya itu ada di kamarnya, aib yang ada di kamarnya, Allah bongkar. Orang tidak ada yang tahu, Allah yang bongkar. Itu bahayanya tatabbu' aurat saudaranya sendiri. Ya. Makanya seorang muslim, seorang mukmin, hukum asalnya seperti tadi, kecuali kalau darurat dan mendesak harus disampaikan. Kalau ini kalau tidak sampaikan, orang semuanya kena semua. Bahaya ini. Dengan terpaksa kami sampaikan. Itu darurat. Kalau tidak, asalnya ditutup. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Syekh berdalil. Surat An-Nur ayat 19. innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka senang an tashi'a untuk tersebar, an tashi'a untuk tersebar al-fahisah perbuatan keji, zina atau yang sejenisnya. Fil ladina amanu di tengah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang mereka senang tersebarnya perbuatan keji di tengah kaum mukminin, lahum adabun alim, bagi mereka adab yang pedih. Fid dunya wal akhirah, baik adab di dunia atau di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka senang tersebarnya perbuatan keji di tengah kaum mukminin, bagi mereka adab yang pedih di dunia dan akhirat. Walimahabbati syuyu'il fahisah, yang dimaksud senang tersebarnya perbuatan keji di tengah orang yang beriman, itu ada dua makna. Orang yang mencintai tersebarnya perbuatan keji di tengah kaum mukminin, itu ada dua makna. Yang pertama, ayyuhibba syuyu' al-fahisata fil mujtama' muslim. Yang pertama, orang yang senang syuyu' tersebarnya perbuatan keji, zina, lesbi, homo, ya semua itu perbuatan keji, fil mujtama', di tengah kaum muslimin, mujtama', masyarakat kaum muslimin. Ini makna yang pertama, orang yang senang menyebarkan perbuatan keji di tengah masyarakat muslim. Contohnya apa? Contohnya, man yabusun al-aflam al-khali'ah, seperti orang yang menyebarkan film-film pengumbar nafsu. Khali'ah itu film, tapi isinya berisikan pengumbar nafsu. Namanya khali'ah. Film, aflam. Aflam jamak dari film. Film, aflam. Film. Ya? Ya, film kan macam-macam jenisnya. Ya? Ada macam-macam. Di antara film ini. Isinya mengumbar nafsu. Wasuhuf al-khabithah, koran, majalah yang isinya khabith, kotor. Ad-da'irah, isinya cabul. Da'irah, perbuatan cabul. Itu koran, majalah, tabloid, isinya itu. Perbuatan kotor, perbuatan cabul. Di situ ditampilkan dan disebarkan di tengah kaum muslimin. Ini makna pertama. Ini makna orang yang menyebarkan perbuatan keji di tengah orang yang beriman. Ini ada dari kalangan musuh-musuh kaum muslimin, dari kalangan orang-orang yang tidak suka baiknya kaum muslimin. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita tutup insyaallah sampai poin yang pertama, yang dimaksud senang menyebarkan berita keji di tengah kaum muslimin. Wassallallahu ala Muhammad, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Baik, sebelum kita salat Isya ada beberapa kalimat penting yang perlu kami sampaikan setelah pasca antum pulang kampung. Setelah antum pulang kampung, liburan 2 pekan, barakallahu fik, barangkali beberapa aturan, nasihat ustadz, nasihat ami, nasihat musyrif, itu antum lupa. Dan ini akibatnya, imbasnya banyak. Seperti lupa menyetorkan uang kalian kepada AMI atau kepada admin. Imbasnya adalah banyak. Ada yang laporan uangnya hilang. Ada yang laporan sering ngopi di warung kopi. Banyak laporan yang itu seharusnya tidak terjadi. Sehingga himbauan saya